Maka anjurannya kepada kita adalah untuk meningkatkan kasih sayang kita kepada setiap jiwa di keluarga kita. Saya ulangi ya. Kalau kita mau segera memperbaiki rezeki, bahagiakanlah setiap anggota keluarga kita. Bahagiakanlah setiap jiwa di keluarga Anda, lalu perhatikan apa yang terjadi. Itu. Terima kasih Pak Mario. Sahabat Indonesia yang super, saya percaya bahwa jika kita berperang untuk keluarga kita, maka Tuhan akan berperang bersama dengan kita. Three Times a Lady adalah satu program, tema malam hari ini yang kami dedikasikan khusus untuk seluruh wanita di Indonesia. Dan kami juga atas nama seluruh kru yang bertugas ingin mengucapkan selamat merayakan Paskah bagi Anda yang merayakannya. Saya Coki Sitohang dan kita tutup malam hari ini dengan sebuah lagu dari Harvey Malihun, Three Times a Lady. For the time that you've given me, the memories are all in my mind, and now that we've come to the end of the rainbow, there's something I must say out loud. You're one, twice.